Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babu du'a ba'da tashahhudil akhir. Bab ad-du'a ba'da tashahhudil akhir. Al-hadith al-thamin ashar ba'da al-mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab kubur, wa adabin nari dan dari adab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa fi riwayah min syarri fitnatil mahya wal mamat wa huwa asah, wa min fitnatil masih ad-dajjal wa kadhalika wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jeleknya fitnah al-mahya wal mamat, karena fitnah maknanya adalah ujian. Sedangkan ujian pasti datang. Fitnah kehidupan pasti datang. Fitnah kematian pasti datang. Berarti, kita berlindung dari apanya? Dari syarnya. Bukan dari fitnahnya. Fitnah pasti datang. Min syarri fitnatil mahya, wa min syarri fitnatil mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa fi lafdin li muslim, idha tashahada ahadukum fal yasta'id. Dan dalam lafaz lain disebutkan dalam Sahih Muslim, jika setelah tasyahud, yani setelah tasyahud dengan fi'il madhi, tasyahada, ay ida tasyahada, kalau sudah selesai tasyahud, falyasta'id billah, hendaklah berlindung kepada Allah, min arba' yaqulu, mengucapkan Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, min syarri fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masihid dajjal. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, hadhihi ad'iyatun 'azimah, hammah. Doa ini termasuk doa-doa yang agung dan sangat penting. Li'annaha talabul i'adah min a'zami syurur. Karena dia meminta perlindungan dari sebesar-besar kejelekan. Wa asbabiha, dan dari sebab-sebab kejelekan. Wa lihada uniya biha nabiyyu, oleh karena itu nabi menyengaja, yakni uniya dari kata yakni, ana yakni, yakni memaksudkan khusus doa ini, inayatan khassah, memaksudkan secara khusus, bahkan dengan lamul amri, aina fal yasta'id billah, wal fi'l yasta'id majzumun bimadha bilamil amr. Fahuna al ma'na ma'na amr, maknanya ma'na amr ay perintah. Fal yasta'id, hendaklah dia berlindung. Wal amr yaqtadi الوجوب. فحكم العلماء على أن هذا الدعاء واجب. والطاووس رحمه الله أمر ابنه ليعيد صلاته مرة أخرى لأنه لم يستعد بهذه الأربع. طاووس sampai menyuruh anaknya mengulangi lagi salat lagi doa dengan doa ini. Tetapi para ulama jumhur menyatakan bahwa salatnya tetap sah kalau tidak menyebutkan doa ini. Hanya saja Tawus mentakdib anaknya. Doa enggak kamu tadi? Tidak. Ulangi salatmu. Doa. Ta'diban lahu. Karena salat diulang tidak mengapa. Sebagaimana riwayat Mu'adz bin Jabal yang mengimami kaumnya. Berarti mengerjakan salat yang sama dua kali. Fada ta'diban libnihi. Walaysa hukman. Wa amal hukmu wajib walaysa birukun. Nah, faman tarakaha asim. Walakin as-salah tasih. Yang meninggalkannya dia dosa. Karena tidak melaksanakan perintah Nabi. Tetapi salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Wa amma Tawus rahimahullah amara ibnahu liyu'id maratan ukhra fahada ta'diban libnihi rahimahullahu ta'ala. Fakana yad'u biha wa ya'mur bidu'ai biha. Maka Nabi berdoa dengan doa ini dan juga menyuruh untuk berdoa dengan doa ini. Wa ja'ala mawdi'a du'a biha duburas salawat. Maka dijadikan tempatnya oleh Rasulullah SAW di mana duburas salawat, di belakang setiap salat. Berarti di tasyahud yang kedua pada salat rubaiyah dan thulathiyah atau pada rakaat yang terakhir pada salat yang thunaiyah. Al-muhim di tasyahud yang belakang. Lianahu mautinu ijabah. Karena itu adalah mautinu ijabah. Yani fi riwayatin ukhra fil ahadith Rasulullah SAW menyuruh untuk berdoa fi duburi kulli salah. Di belakang setiap salat. Di belakang setiap salat adalah ketika salat itu belum berakhir. Adapun kalau sudah berakhir, maknanya ba'da kulli salah. Setelah kulli salah. Adapun duburu kulli salah, di salat tapi bagian belakangnya. Bagian akhirnya. Sujud-sujud terakhir, tasyahud-tasyahud terakhir. Maka itulah dianjurkan, disunnahkan untuk berdoa. Li'anahu mautinu ijabah. Karena itu adalah tempat ijabah. Wahiyya tashmulul isti'adah. Dan doa itu mencakup di dalamnya isti'adah. Perlindungan kepada Allah. Min adabil qabri. Dari adab kubur. Wa min adabin nari. Dari adab neraka. Wa min syahawati dunya wa syubuhatiha. Dan dari syahwat-syahwat dunia. Dan dari syubuhat dunia. Syahwat, tarikan-tarikan syahwat. Godaan-godaan syahwat. Syubhat, godaan-godaan syubhat. Karena godaan manusia di dunia ini ada dua jenis. Ada syahwat, ada syubhat. Syahwat itu apa yang disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan syubhat adalah pengkaburan-pengkaburan. Penipuan-penipuan. Penipuan syaitan. Minal jinnati wan nas. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Kadang-kadang terpikir sesuatu yang dikira benar padahal salah. Ternyata dari syaitan. Atau disampaikan padanya oleh sekian manusia. Zukhruf al-qawli ghurura. Kalimat-kalimat dirangkai indah padahal menipu. Itu semua syubhat. Wa min ighwa'i syaitin. Dan juga dari penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh syaitan. Indal ihtidar. Ketika akan wafat. Ihtidar adalah ketika orang akan wafat. Disebut ihtidar. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini yang disebut dengan fitnatud dunia. Fitnatud dunia. Sedangkan yang kedua. Penyelewengan atau penyesatan yang dilakukan oleh syaitan ketika akan mati disebut fitnatul mamat. Fitnatul mamat. Karena kalau fitnatul mamat ditafsirkan fitnah kubur, sudah disebut tadi, adabil qabri. Sehingga jelas yang dimaksud, apalagi diiringkan dengan fitnatul dunia dan fitnatul enam, al-mamat. Fitnatul haya, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kehidupan memiliki sekian banyak fitnah dari jenis syubhat dan jenis syahwat. Demikian pula ketika akan mati ada fitnah, yaitu godaan syaitan agar seseorang matinya dengan su'ul khatimah, mati dengan mati yang jelek. Wa fitanil qabri allati hiya sababu adabih, dan fitnah kubur yang merupakan penyebab azabnya. Wa min fitnatid dajjalin alladziina yadhharuna 'alan naasi bi siratil haqq, dan juga dari fitnahnya para dajjalin. Syekh Abdullah Al-Bassam sepertinya memaksudkan dajjal di sini lughatan, maka bisa dijamakkan dengan dajjalin ay kadzabin, sebagaimana dalam hadis tentang dajjal ini atau dajjalin ini, bahwa fi akhir zaman akan keluar dajjalun kadzabun, dajjalun kadzabun. Disebutkan dalam riwayat lain 30 orang kadzabun dajjalun, kulluhum yadda'i annahu nabi, masing-masing menganggap bahwa dirinya nabi. Baik, fitanid dajjalin berarti fitnahnya para pendusta yang yudhiruna 'alan nas bi suratil haq, yang menampakkan pada manusia dengan gambaran kebenaran atau gambaran hak, bahwa kami mengajak pada kebenaran ila akhirih. Wahum mutalabbisuna bil batil. Ternyata mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yalbisul haqqo bil batil. 6. Wa minhum minal ulama yafham min hadzal hadis isti'adah min ad-dajjal ay dajjal al-ma'ruf fi riwayah wa huwa wahid, cuma satu, yaitu dajjal di akhir zaman. Mengapa berlindung dari dajjal? Karena memang seluruh para anbiya, kullu nabiyyin yuhadzir ummatahu min al-masih ad-dajjal. Wahada huwa ar-rajih barakallahu fikum. Mengapa rajih? Karena beberapa lafaz disebutkan tidak dengan dajjal saja, tapi disebutkan dengan al-masih ad-dajjal. Kalau al-masih ad-dajjal ma'ruf, masyhur, fi riwayah huwa wahid alladhi sayakhruj fi akhir az-zaman. Yang setiap orang dengan fitnah dajjal sangat takut. Mengapa demikian? Karena hampir enggak ada yang selamat atau sedikit sekali yang bisa selamat dari fitnah dajjal. Hanya bisa dihitung dengan sekian angka, karena sedikitnya yang bisa selamat dari dajjal. Sehingga diriwayatkan orang tua mengikat anak-anaknya di rumah, seorang suami mengikat istrinya di tiang-tiang rumahnya, khawatir keluar pengen tahu bagaimana dajjal, setelah itu tidak balik, terbawa dengan dajjal. Ini barakallahu fikum memang mengerikan, sehingga Rasulullah SAW selalu memperingatkan dari bahaya fitnah ad-dajjal. Karena tidak tahu kapan munculnya, maka kita berlindung. Jangan sampai terkena fitnah, godaan, dajjal. Belum tentu kita akan sanggup. Belum tentu kita akan bisa selamat. Dia diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk menghidupkan yang telah mati. Kamu mau ketemu ibumu, tiba-tiba muncul ibunya di hadapanmu. Nak, percayalah bahwa dia adalah Tuhanmu. Datang bapaknya, sudah mati sekian ratus tahun, dibangunkan. Ini kakekmu, ini nenekmu. Bagaimana orang tidak percaya? Sedikit sekali yang selamat. 6. Maka dikatakan di sini, wa'a'adhamuhum fitnatan. Dan yang paling besar fitnahnya adalah dajjal yang terakhir, kata beliau. Alladhi sahatil akhbaru bi khurujih, yaitu yang sudah sahih riwayatnya akan keluar di akhir zaman. A'adhanallahu minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung, semoga Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Demikian barakallahu fikum. wal fitnah fil lughah al imtihan wal ikhtibar. Fitnah memiliki beberapa makna. Bisa fitnah bermakna azab, seperti wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati dari satu fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Artinya akan menimpa pula orang yang ada di sekitarnya. Ini bencana. Takut dari satu bencana. Kadang-kadang bermakna ujian, seperti dalam ayat Alif Lam Mim, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Yuftan, yakni diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka kami pasti tahu, kata Allah, siapa yang sadaqu, siapa yang jujur imannya, dan siapa yang kadhibin. Kadang-kadang fitnah bermakna satu kejadian yang dahsyat yang terjadi di masyarakat dari peperangan-peperangan. Itu juga disebut fitnah. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih bahwa nanti akan muncul fitnah-fitnah. Saya urudu fitanun. Al-qa'im fiha khairun minal mashi. Dikatakan yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Aqama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa fitnah yang dimaksud adalah fitnah kejadian berdarah di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah pertikaian, perang saudara, hancuran sebuah negeri, itu juga fitnah. Maka yang tidak ikut-ikutan adalah yang lebih baik. Yang duduk lebih baik. Al-qa'id khairun minal qa'im. Wal-qa'im khairun minal mashi. Wal-mashi khairun minal sa'i. Nah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berjalan lebih baik daripada yang berdiri, dan yang berlari lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Wahai kata, yang lebih andilnya lebih besar, lebih jelek. Kalau yang lebih jauh, lebih baik. Maka dianjurkan dalam hal-hal seperti itu atau fitnah-fitnah seperti itu untuk hijrah, meninggalkan. Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan jika itu terjadi? Karena Rasulullah SAW menyatakan, ara'aita, bagaimana pendapatmu jika darah membanjiri hijarat zaid? Kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa yang kamu akan lakukan kalau padang batu ini banjir darah? Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Dikatakan, talzam baitak, tetaplah di rumahmu. Qal, wa in dukhila alayya, bagaimana kalau dimasuki ke rumahku? Qala, idhab, pergilah kepada, dari mana engkau berasal? Pergilah kemana engkau berasal atau kemana tempat yang engkau berasal dari sana. Membawa pedang? Idan syarakta. Kalau engkau bawa pedang, berarti engkau ikut. Wa in khifta syu'a'a as-saif. Kalau engkau takut dengan kilauan pedang, tutupkan kainmu ke wajahmu. Ikhwan bin Azzaqullah disuruh ngungsi. Disuruh untuk ngungsi. Tetapi hari ini ketika Syekh Rabi menasehatkan orang-orang Suriah untuk mengungsi, dikatakan pengecut, penakut ila akhirih. Apalagi ketika mereka yang bertanya di pertikaian di Syam. Lebih parah lagi mereka menuduh para masyayikh dengan begini dan begitu ketika memfatwakan hijrah. Ini Baitul Maqdis, masa kita tinggal? Ajib. seakan-akan mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa Mekah juga tempat suci Rasulullah SAW tinggalkan hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan Mekah sampai ke Habasyah. Naam, barakallahu fikum. Kalau kalian menghitung dengan ghalabatul dhan, kalian mampu, silakan. Kalau tidak, hijrah. Tinggalkan. Tetapi Syekh Al-Albani dituduh dengan sekian macam tuduhan ketika memfatwakan hijrah. Padahal hadisnya demikian keadaannya, barakallahu fikum. Apalagi fitnahnya sesama muslimin seperti di Suriah atau di tempat-tempat lain, disuruh untuk menghindar. Qala, disebutkan oleh Syekh Al-Ahkam Al-Ma'khudah min al-hadith. Awalan istihbab hadhihi ad-du'a, hadha ad-du'a 'aqiba at-tashahhud al-akhir kama huwa sarihun bi taqyidihi bi hadha al-makan fi sahih Muslim. Anjuran, ini hukumnya mustahab berarti menurut beliau. Hadha ad-du'a 'aqiba at-tashahhud al-akhir. Anjuran untuk berdoa dengan doa ini di belakang tasyahud yang akhir. Kama huwa sarihun bitaqyidihi. Sebagaimana sangat jelas bitaqyidihi dengan kaid di tasyahud terakhir. Di tempat tersebut dalam Sahih Muslim. Naam. Ida tasyahada. Kalau sudah selesai tasyahud. Dan yang terakhir. Karena yang pertama dalam tasyahud yang salat yang dzatut tasyahudain, yang pertama ru'iya fihi takhfif, dianjurkan padanya yang ringkas ringan sehingga tidak dianjurkan doa di sana. Tetapi disesuaikan dengan hadis fi duburi kulli shalah, berarti tasyahudnya yang terakhir. Tsaniyan, istafadna aidan min hadzal hadis inna hadhihi al-isti'adzah min muhimmatil ad'iyati wa jawami'iha. Doa ini, doa perlindungan ini, dari doa-doa yang sangat penting. Dan termasuk doa yang jami', yang lengkap. Meminta perlindungan dari fitnah. Meminta perlindungan dari azab. Minta perlindungan dari azab dunia, azab kubur, dan azab akhirat. Dari dua jenis azab. Dan juga minta perlindungan dari godaan-godaan atau jeleknya godaan-godaan dunia. Dan godaan-godaan kematian. Yani di saat hidup dan di saat akan mati. Maknanya, jeleknya fitnah ketika hidup dan ketika akan mati. Ini jami' lengkap sekali. Likaunin Nabi SAW ma'ana biha lishtimaliha ala listi'adah min syururi dunia. Karena Nabi memaksudkan doa seperti ini, menyengaja mengajarkan doa seperti ini, karena terkandung di dalamnya perlindungan dari syururi dunia, dari kejelekan-kejelekan dunia, dan kejelekan-kejelekan di akhirat. Wa asbabihi atau asbabiha. Dari kejelekan-kejelekan akhirat, yakni azab, neraka. Kejelekan dunia, azab di kuburnya. Wa asbabiha, apa asbabiha? Godaan. Asbabiha, godaan-godaan ketika hidup dan ketika mati. Apakah dalam bentuk syubhat atau bentuk syahwat? Hanya saja diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yaqulu ahadukum inni a'udzu bika minal fitnah. Walakin qulu inni a'udzu bika min syarril fitnah. Jangan kalian berdoa, ya Allah aku berlindung dari fitnah. Tetapi berlindunglah dari syarril fitnah. Kalau fitnah pasti akan datang. Karena fitnah pasti akan datang. Tetapi yang kita takutkan adalah jeleknya fitnah. Tapi bagaimana dengan ucapan dalam lafaz hadis ini? Enggak ada kalimat syarnya. Yufham min dhalika syarril fitnah. Dipaham, walaupun tidak tersebut kalimat tersebut. Tetapi dipaham bahwa yang dimaksud adalah jangan sampai kita terbawa dengan fitnah. Aku berlindung dari fitnatul mahya wal mamat. Bukan berarti jauhkan aku dari fitnatid dunia. Ya enggak mungkin. Tapi maknanya, selamatkan aku ketika datang fitnah. Al-mafhum min hadha, atau min hadhal kalam, selamatkanlah aku ketika datang fitnah. Jadikan aku kokoh kuat ketika datang fitnah. Ketika datang imma bentuk godaan-godaan syubhat, atau godaan-godaan syahwat, atau godaan syaitan dengan zukhrufal qawli ghurura, atau fitnah bencana-bencana pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin, selamatkan kami dari fitnah-fitnah tersebut yang ada di dunia. Limadha? Lianna asbabuha, asbabul azab. Karena fitnah-fitnah itulah penyebab azab. Ketika terbawa dengan fitnatul dunia, ketika terbawa dengan fitnatul mahya, fitnatul syubuhat dan fitnatul syahawat, menyebabkan dia diazab yaumul qiyamah. Hadza asbabuha. Walidha amara bitakririha fi hadhil mawtin aw fi hadhil mawatin al-fadilah lirajail ijabati fiha. Oleh karena itu dianjurkan untuk mengulang-ulangnya di setiap tasyahud. Fi mawatin aw fi hadhil mawatin ay fi tasyahudat. Mawatin al-fadilah, tempat yang utama. Lirajail ijabati fiha, karena diharapkan akan dikabulkan doa padanya. Di samping tempat itulah tempat yang Nabi menyatakan falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan memilih apa yang dia suka untuk berdoa dengan doa apapun. Ma syaa, sekehendaknya. Berarti itu tempat doa pada at-tasyahud. Maka silakan berdoa, khususnya doa yang jami', yang syamil, di isti'adah min syururi dunya wal akhirah wa min asbabiha. Min syururi dunya wa syururi akhirah wa min asbabiha. Thalithan, thubutu azabil qabri wa annahu haqqun. Dari hadis ini kita mendapatkan dalil bahwa azab kubur adalah sabit. Adanya azab kubur. Dan jangan tanya seperti apa dan kayak apa. Mudah-mudahan kita tidak merasakannya. Barakallahu fikum. Sebab mereka-mereka Mu'tazilah dan sejenisnya yang mendewakan akalnya, enggak mungkin, sudah mati bagaimana bisa merasakan azab. Ada kehidupan yang disebutnya kehidupan barzakhiyah, yang kita tidak tahu seperti apa. Dan barzakh diambil dari kalimat barzakh, yaitu hijab. Seperti lautan yang dikatakan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh yang tidak bisa saling melampaui. Dua lautan, Masya Allah, tetapi dia tidak bisa saling melampaui. Ini keajaiban dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, asyahid kalimat barzakh berarti pemisah. Wa min waraihim barzakhun. Orang yang sudah mati, di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Maka dijuluki alamnya alam barzakh. Alam barzakh bukan alam dunia. Maka jangan dibayangkan dengan dunia. Tidak akan ketemu. Ada yang memasang rekaman di kuburnya. Ada yang memasang bahkan video ngerekam bagaimana diadabnya. Ya gak akan bisa. Karena apa yang kamu lakukan seluruhnya, itu adalah alam dunia. Sedangkan adabnya adalah alam barzakh yang kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas dalilnya sahih, yaitu Rasulullah SAW menyatakan innahuma, terhadap dua kuburan, la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang yang dikubur ini sedang diazab. Dan bukan diazab karena sesuatu yang besar, sesuatu yang dianggap remeh. Amma ahaduhuma falayastatiru minal baul. Adapun yang satu tidak bersih dalam buang air. Wa amal akhar yamshi bin namimah. Adapun yang kedua berjalan dengan namimah. Demikian pula hadis ini yang bersama kita. Kalau memang enggak ada adab kubur, ngapain diajari doa untuk berlindung dari adab kubur? Apalagi hadis-hadis yang disebutkan dengan rinci bentuk adabnya. Yudrab bil mitraqah au bi mitraqatin min hadid. wayasihu siyahan, dan menjerit dengan jeritan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi binatang mendengar. Sehingga ada beberapa ulama yang meletakkan atau menaruh hewan-hewan di sekitar situ untuk melihat apa reaksi kalau ternyata diazab, dan apa reaksinya ketika tidak diazab, ila akhirnya. Ini barakallahu fikum, walaupun tidak bisa dipastikan, sudah merupakan tanda-tanda. Kadang terhentak dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa dia? Hewan-hewan tadi tersentak. Barakallahu fikum. Semua riwayat-riwayat tersebut menunjukkan satu kesimpulan. Sabitnya adab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabil khabri. Wal wajib, wal imanu bihi wajib, dan wajib kita mengimaninya. Listifadatil akhbari anhu, karena sudah sangat banyak. Listifadah menunjukkan banyaknya, misal fayd. Naam. Seperti gelombang air bah, saking banyaknya. Bal tawaturiha, bahkan mutawatir. Rabi'an, istafadna min hadal hadithi aydan at-tahaffud min syubuhatil hayah wa syahawatiha al-athimah fa'innaha sababu syurur. Yang keempat, kita mendapatkan faedah penjagaan terhadap syubuhatil hayah, tipu daya yang ada dalam kehidupan. Harus menjaga diri, jangan sampai terbawa dengan fitnah-fitnah syubuhat. Wa syahawatiha, atau fitnah-fitnah syahawat, tarikan-tarikan hawa nafsu, al-athimah, yang berdosa atau yang mendosa. Fa innaha sababu syurur, karena itu semua penyebab-penyebab kejelekan. Al-khamis, at-tabassur bidu'a'is su wa nashiril ilhadi wal fasad. Yang kelima, harus jeli dengan du'atis su, da'i-da'i yang mengajarkan kejelekan. Kalau kita sudah berlindung, ya Allah lindungilah aku dari jeleknya fitnah, syubhat, tipu daya, pengkaburan agama. Maka ketika kita sudah berdoa seperti itu, ada usahanya. Apa usahanya? Hati-hati. Kalau ada orang yang menyatakan, ini adalah hak, ikutilah. Sebentar, apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Ayat ini, hadis ini, apakah seperti itu maknanya menurut salaf? Apakah seperti itu maknanya menurut para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in? Bagaimana pendapatnya Imam Ahmad? Bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i? Bagaimana pendapatnya Imam Malik dan lain-lainnya? Sampai ada kejelasan dalil, baru kamu pegang. Berarti harus hati-hati dari duat, da'i-da'i yang mengajak kepada kejelekan. Da'i mengajak kepada Syiah Rafidah. Mengajak untuk mencaci maki sahabat. Mengajak untuk meratapi mayit. Mengajak untuk mengejek orang-orang mulia. Ini ikhwan ibnina azakumullah, duat su. Bahkan disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, hal min ba'da hadzal khair min syarr, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Kata Nabi, na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahu qadafuhu fiha, man ajabahum qadafuhu fiha. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan, Nabi menyatakan ada. Du'atun ala abwabi jahannam, da'i tetapi mengajaknya ke pintu neraka. Man ajabahum qadafuhu fiha, siapa yang menyambut ajakannya akan dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Berarti harus berhati-hati. Naam, at-tabassur idu'atis su, harus jeli memandang bahwa ini du'at, da'i mengajak kepada hak atau mengajak kepada batil. Apakah mengajak kepada su atau mengajak kepada kebaikan? Bagaimana membedakannya? Bil hujjah. Melihat riwayatnya, dalilnya, hujjahnya. Wa nashiril ilhadi wal fasad. Juga kita hati-hati, harus jeli, jangan sampai terbawa dengan nashiril ilhad, penyebar ilhad, ateisme, komunisme, sosialisme, leninisme, itu ilhad. Wal fasad mengajak pada kerusakan. Kerusakan di muka bumi. Fa innahum yakhrujuna 'alan nasi bismil muslihin al mujaddidin. Karena da'i-da'i penyebar kesesatan, penyebar ilhad, penyebar komunisme, penyebar ateisme, penyebar kesesatan, kekufuran, fasad, kerusakan, akan ada dan akan mengatasnamakan kebenaran. Kami mengajak pada kebenaran. Biasanya kalau sosialis, komunis, tidak akan berkata, saya PKI mengajak kepada pemikiran PKI. Tidak. Saya akan mengajak kamu kepada komunisme. Tidak. Dia akan berkata, yang paling penting adalah bagaimana bersikap baik pada manusia. Membantu manusia, mementingkan orang lain. Bahwa kita hubungan dengan manusia harus baik. Dan wah, ini orang baik sekali. Sampai dia katakan, ini yang namanya sosialisme. Nah, ini bagaimana sosial dengan masyarakat. Diajarkan sosialisme dari pintu itu. Sampai akan dikatakan nanti masalah ketuhanan tidak penting. Yang penting bagaimana hubungan dengan manusia. Masalah hablu minallah tidak begitu penting. Tidak mengatakan jangan, boleh, tapi jangan jadikan suatu yang utama. Agamanya apapun, kita harus baik pada mereka. Tidak penting. Agama tidak penting. Ketuhanan tidak penting. Ini tidak penting. Yang penting sosial. Sosialisme. Ini barakallahu fikum. Lama-kelamaan mereka akan terseret ke dalam ajaran komunis. Kembali kepada kita. Wahumul haqiqah. Wahum fil haqiqah. Al-hadimuna lil-fadilati wad-din. Padahal pada hakikatnya mereka itu adalah hadimun. Yang meruntuhkan al-fadilah, keutamaan-keutamaan, yang meruntuhkan ad-din, bahkan merusak hubungan di antara manusia. Siapa bilang itu sosialisme adalah mengajarkan seperti tidak? Mereka berkata dalam masalah sosial tadi, supaya semuanya mendapatkan kebaikan, kita harus bagi rata. Sama rata, sama rasa. Loh, apakah itu yang namanya adil? Tidak. Manusia ada yang rajin, ada yang malas. Manusia ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Manusia ada yang mau bekerja, ada yang tidak mau bekerja. Apakah dibagi rata sama? Ya tidak bisa. Tidak bisa, itu komunisme. Sosialisme kadzab. Dusta. Mengatakan bahwa kita mementingkan manusia. Salah. Ini barakallahu fikum, mereka mengajarkan sesuatu kesesatan, penyimpangan, ateisme. Yang keenam. Al-Masih mutlaqan huwa Isa ibn Maryam alaihi salam. Kalimat Al-Masih secara mutlak adalah Isa ibn Maryam alaihi salam. Wa idza qayyada bi kalimati ad-dajjal. Kalau dikaitkan dengan kalimat ad-dajjal, fa huwa rajulun akhar, maka itu bukan Nabi Isa, tetapi huwa rajulun akhar, seseorang yang lain. Kenapa kok julukannya sama Al-Masih? Karena Al-Masih adalah yang menghapus. Yang menghapus kejelekan dengan kebaikan adalah para anbiya. Minhum Isa bin Maryam. Al-Masih. Sedangkan sebaliknya, yang menghapus kebenaran dengan kejelekan, yang menghapus iman dengan kekufuran adalah Ad-Dajjal. Enam. Sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga dijuluki Al-Masih. Nah. Yang ketujuh. Fitnatul mahya. Ma yata'arad lahul insan muddata hayatih. Fitnatul mahya, fitnah kehidupan, adalah apa yang dihadapi oleh manusia selama hidupnya. Itu semua fitnah kehidupan. Dikasih kebaikan itu fitnah. Dikasih kejelekan juga fitnah. Dikasih keuntungan itu fitnah. ujian. Dikasih kejelekan, itu juga ujian. Diberi anak banyak, itu juga fitnah. Tidak diberi anak, itu juga fitnah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, dalam sekian ayat tentang masalah fitnah. Di antaranya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian fitnah, auladukum fitnah. Enam. Tapi apakah kita berlindung dari fitnah, dari anak-anak dan harta? Kita pelindung dari jeleknya. Jangan sampai anak-anak itu menyeret kita pada kejelekan. Jangan sampai harta tadi menyeret kita pada kejelekan. Itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Qala minal insyighali bid-dunya. Di antara kejelekannya harta, anak-anak dan sebagainya, di antara kejelekannya adalah insyighal. Menyibukkan seseorang dengan dunia, melupakan akhirat. Menyibukkan dia dari mempelajari agama. Menyibukkan dia dari ta'lim, ta'allum. Menyibukkan dia dari ibadah. Sholat terlambat, bahkan gak sholat. Puasa juga batal. Kenapa? Cari dunia. Berlomba-lomba dengan dunia. Wa syahwat wa adhamuha su'ul khatimah. Dan yang paling jeleknya adalah su'ul khatimah. Adapun fitnatul mamat, hiya fitnatul qabri di antaranya. Kama warada fil Bukhari an Asma binti Abi Bakar, wa innakum tuftanuna fi quburikum misl au qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya kalian akan diazab atau difitnah di kubur kalian seperti atau dekat mendekati fitnatid dajjal. Yani fitnah pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, naam ila akhirih. Sudah kita katakan bahwa termasuk fitnah al-qubur, sebagaimana sebutkan oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullah, adalah fitnah kematian, fitnah tul mamat maksud saya. Termasuk fitnah tul mamat adalah fitnah ketika akan mati. Fitnatul ihtidar. Dan beliau juga sudah menyebutkan di awal tadi. Indal ihtidar. Jadi fitnatul mamat ada dua makna. Bisa maknanya fitnatul kubur. Dan itu sudah disebutkan secara khusus. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Wa min adabil qabri. Sudah disebut. Maka tersisa satu. Yaitu fitnah mamat. Fitnah kematian. Dengan makna. Bahwa dia ketika akan matinya. Juga akan ada godaan-godaan syaitan. Supaya mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbawa fitnah ketika akan mati. Wassalamu alaikum. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.